بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah. Seperti biasa, kita menyambung pembacaan kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-15, masih lagi membicarakan tanda-tanda kiamat, yang membicarakan alamat-alamat kiamat. Kita sampai buku surat 167. Kita dah baca dulu tentang bab zina, dan sekarang kita akan lihat pula tanda-tanda kiamat yang seterusnya, iaitu masalah minum arak menjadi alamat kiamat. Watushrabal khamr, dan banyak-banyak diminum arak. Bagi yang Rumi 168. Watushrabal khamr, dan banyak-banyak diminum arak. Masalah 165. Minum arak menjadi tanda-tanda kiamat. Ini satu daripada tanda kiamat yang sudah zahir pada masa kita sekarang ini, iaitu orang yang minum arak itu telah banyak sangat-sangat sampai jadi umum balwi. Ya, bukan umum balwa. Dalam kitab Rumi itu dia sebut umum balwa, bukan balwa, umum balwi. Orang Perak sebut maknanya umum merata dan merata dah, biasa sangat dah orang minum arak. Tak heran lah dijual dengan berbagai-bagai jenis, dalam botol, dalam tin, dalam paket. Kalau tak ada arak ni, tak sah majlis, sampai guna perkataan tak sah. Jadi kebanggaan pula kalau minum ni, tak minum jadi satu kelecehan dalam majlis-majlis. Hingga orang yang tahu dan telah belajar akan hukum haram meminumnya itu pun telah jadi minumnya. Dan majoriti orang yang minum arak ni tahu arak tu haram diminum, tapi dia tetap nak minum. Sebab jadi satu trend. Dia berkata, apa masalahnya? Bukan saya mabuk pun, bukan saya kacau orang. Alasan dia, saya minum arak ni boleh. Alasan dia apa? Saya tak kacau orang. Dia faham yang kacau orang baru tak boleh. Yang tak kacau orang, dia kata tak apa. Dia kata minum arak ni dia tak ganggu orang. Tak ganggu apa? Hari ni kita baca dalam paper. Dengan sebab dia mabuk, dia bawa kereta menungkah arus. Dia langgar orang, mati maji balik menega. Dia mabuk, dia bawa kereta, orang pergi ke sana, dia main ke sini. Makji ni tu bawa kereta, tengok kereta duduk depan dia, nak lari ke mana? Kereta main tuju kat dia. Mati hamba Allah tu. Ini yang dikatakan mengganggu orang. Siapa kata minum arak tak ganggu orang? Ganggu macam-macam benda dia akan ganggu. Baik, kenapa mereka tetap berminum? Kerana bermegah-megah sama-sama orang yang megah. Nak tunjuk kata hebat lepas main golf, pakai duduk belanja beberapa botol arak. Siapa yang kalah kena belanja orang menang. Yang tukang hidang pun Melayu, yang tukang main golf pun Melayu. Tu pakai duduk tengok, jadi satu kebanggaan pula lepas main minum. Dan ditakwil oleh orang yang tahukan haramnya itu akan dirinya tidak minum arak, bahkan dia minum bir atau nama-nama yang lain. Dia kata yang ni bukan arak, ni bir. Yang haram arak, bir tak apa, kata dia. Sama lah yang memabukkan, perkara yang memabukkan. Baik, dan katanya atau apa-apa nama lain, padahalnya dihukumkan syarak tiap-tiap yang cair yang memberi mabuk itu haram diminum, walaupun diberikan nama yang lain sekalipun. Jikalau diminum setitik, haram juga. Jikalau tidak jadi mabuk dengan sebab sedikit, maka haramnya tidak berubah juga hukumnya, walaupun hanya setitik dibubuh di dalam kek. Tuan-tuan beli kek di kedai Cina, dia bubuh setitik dua air arak, maka kek tu haram diminum. Ada hotel-hotel yang rendam ayam di dalam, yang rendam ayam di dalam arak sebelum dimasak. Semalaman direndam dengan arak, lepas tu baru dimasak. Tuan-tuan berhati-hati ni. Kita dah baca dah dulu tentang kenyataan orang yang menguruskan halal dan haram mengatakan hanya beberapa buah hotel daripada ratusan hotel yang minta kelulusan halal dan haram daripada JAKIM. Salah satu cara haramnya apa? Direndamnya arak ayam dalam arak kemudian dimasak, supaya lebih rangup, lebih bersari dan lebih orang suka datang. Dah jadi dah satu trend. Kemudian, sangatlah banyak orang yang minum arak di zaman kita ini tertipu daya dengan dirinya pada minumnya dengan sebab berubah namanya dengan bermacam-macam nama. Kalau kita faham tuan-tuan, duduk di bawah payung arak tu pun haram. Payung arak tu, kalau payung aiskrim tu tak apa lagi, ni yang nega burger ni yang duk guna payung plastik. Kadang dia ambil payung Tiger, payung bir, payung Heineken. Duduk menega di bawah payung arak tu pun haram. Dulu kita main bola sepak piala Tiger, yang tu pun haram. Yang menajanya Tiger baru sekarang dah tukar kejohanan bola sepak lain tu lah. Dulu saya tegur lah, lama dulu saya kata tak boleh masuk Malaysia, negara-negara Islam, apa nama, Indonesia ke, Brunei ke, negara Islam, jangan masuk piala Tiger, piala Tiger tak boleh masuk pertandingan itu. Sekarang dah tukar dah nama, apa nama, piala apa, Suzuki ke apa kan? Ya, dah tukar dah sekarang. Dulu duk pakai Tiger ni haram tuan-tuan. Jadi sampai tahap itu, bukan kata minum saja haram, bukan setakat hidang saja haram, terlibat dengan dia muharam. Tak boleh tuan-tuan pergi ambil botol arak tu buat perhiasan dia dalam rumah. Ada orang telefon pada saya, dia kata, ustaz boleh tak saya ambil collection botol-botol ni, letak termasuklah botol arak. Bukan saya minum, saya dah basuh, saya dah cuci, saya letak sebagai perhiasan. Saya ni pengumpul botol-botol. Oh, gitu kah? Klaim botol kah? Bukan. Saya ni peminat botol. Saya kata boleh, tak salah. Tak salah api ambil botol arak, pergi cuci elok-elok, pergi letak. Tapi dia menggambarkan satu kemegahan. Kan megah pula. Nabi Muhammad dulu bila diharamkan saja arak, sahabat-sahabat pecahkan segala botol yang mengandungi arak. Segala tempayan dipecahkan. Bukan setakat tak sayang dengan arak, dengan yang menyimpan arak tu pun mereka tak sayang. Jadi kalau kita pergi simpan botol itu, walaupun tak salah, pasti kita tak minum. Tapi ianya seolah-olah mengagungkan arak. Yang kedua, dia menimbulkan fitnah. Datang orang kampung ke rumah kita, duduk tengok dalam almari kabinet kita tu, duduk tengok dalam apa nama showcase kita itu pula, duduk tengok pula, eh dia ni minum kan? Orang kampung bukan nak tanya, kamu minum ke arak ni? Dia tak tanya. Dia duduk bisik dengan isteri dia, ada betul arak ya, eh minum bah dia ni. Mana abah, mana? Tu hak bersegi-segi tu betul arak. Loh. Minum ke depa ni? Tapi depa tak tanya. Ayah ni yang masalah ni, mereka tak tanya, mereka balik kampungnya, bangku pi rumah din apa tu, tengok betul arak selera. Depa minum ke tak tahu, tapi banyaklah ada jadi fitnah. Jadi sebagai orang Islam, benda yang mengelakkan fitnah ni kena elak. Benda yang melibatkan kita dalam fitnah, jangan duk campur. Termasuklah tuan-tuan duk minum di kopitiam ke, pergi kedai Cina ke duk minum. Setengah orang dia minum teh ke, dia minum air apple ke dalam gelas arak. Dalam gelas tiger. Walaupun dia minum teh ataupun minum air apple. Dia minum air apple di dalam dalam bekas arak. Air apple tak mabuk. Air biasalah, zeppel ke apa ke. Tapi dengan sebab jenama pada gelas itu. Orang lalu tengok kita minum, eh dia ni minum kedai Cina, gelas-gelas arak pula, eh dia ni minum arak kan? Walaupun tak berdosa kita minum tu, tapi membawa kepada fitnah itu dilarang di dalam agama. Ada kena elak sungguh tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan ni peminat bola sepak EPL, Liverpool. Tulisan Liverpool tu pun, bentuk tulisan dia macam tulisan Carlsberg. Sebab yang yang menaja Liverpool ialah Carlsberg. Tuan-tuan tak minum arak, tuan-tuan tak minum Carlsberg, tapi tuan-tuan penyokong kuat Liverpool. Jersey Liverpool, apa nama, kasut Liverpool, seluar Liverpool. Liverpool itu di belakang jersinya ditulis Carlsberg. Jadi tuan-tuan tak boleh beli tu. Jangan duk minatlah dengan Liverpool. Tuan-tuan minat dengan PKNS Langor sudah lah. Tak apa UPB My Team ke apa ke, ada beda juga. Daripada duk minat pada orang yang menyokong arak dan sebagainya. Dia berhati-hati tuan-tuan. Setengah orang dia tak faham. Dia ingat bola sepak lain, arak tu lain. Dia main semayang, dia pakai jersey Liverpool, ditulisnya Carlsberg di belakang kita. Jadi haram perbuatan macam itu. Tak boleh langsung menyokong sesuatu benda yang membawa kepada penyokongan kepada arak dan sebagainya. Maka Nabi bersabda lagi, wa yaksuran nisa wa yaqila rijal. Yang seterusnya tanda-tanda kiamat, banyaknya perempuan dan sedikit laki-laki. Di sini dia sebut ar-rijal. Sedikit perempuan, sedikit laki-laki, banyak perempuan. Ini juga merupakan tanda kiamat. Kalau kita tengok malam ni, laki-laki menang pada perempuan. Dia kata, mana ada Ustaz tanda kiamat, laki-laki ramai lagi Ustaz. Cuba tengok tuan-tuan, laki-laki berselera tambah di Malaysia. Pengawal keselamatan Nepal je 300,000. Polis dengan askar baru 200,000. Menang pengawal keselamatan Gurkha tu lagi. 300,000 pengawal keselamatan Nepal. Polis dengan askar baru 200,000. Kalau berperang dengan askar polis, menang Nepal ni tuan-tuan. Menunjukkan laki-laki ramai. Jadi pengawal keselamatan. Tu belum masuk lagi Vietnam, Myanmar, Bangladesh, Indonesia. Ia datang campur-campur dengan laki-laki Malaysia, menang laki-laki dengan orang perempuan. Jadi Ustaz, adakah hadis ini tak betul Ustaz? Nabi kata 50 perempuan, 1 laki-laki ni sebahnya. Baik, kita tengok huraian dia. Laki-laki tu lain, jantan puyuh tu lain, perempuan lain, betina pun lain. Yang ni yang Piramli bawa dalam cerita Musang Berjanggut. Bila Raja Pura Cendana tu, nama dia Alam Syahbana, lakonan Ahmad Nisbu, dia ni Tok Bilal Masjid di Singapura ni, asal dia. Dia kata, anda-anda, sudah sampai masanya anda-anda mencari jodoh anak-anda. Carilah mana-mana isteri daripada anak-anak menteri-menteri ayah anda. Piramli jawab, anak-anda tidak mau, sebab sini semuanya betina, bukannya perempuan. Jadi pening, macam mana betina, macam mana perempuan. Anak anda tak mau, anak anda nak cari yang perempuan. diambilnya beras, diambilnya kari ala gapat, dicampur jintan putih, jintan merah, dicampurnya sekali bunga cengkih, bunga apa, dibawa jalan bunjuk, dia berjalan. Faham Piramli, orang perempuan ialah orang yang boleh asing beras mana dia kari ala gapat, mana dia bunga cengkih, mana dia bunga lawang, mana yang ni baru perempuan. Akhirnya dapat dekat Sa'diyah. Baru dapat kat Sa'diyah. Itu faham Piramli. Yang perempuan itu ialah yang pandai memasak, yang rajin, yang sabar. Yang mana yang tak mau masak dia punya, dipanggil betina. Bila dia bagi satu bunjuk suruh masak, perempuan tu kata, gila ke apa tu janggut ni? Akhirnya dia pulangkan balik, kami tak nak masak. Piramli kata betina. Tapi bila bagi dekat Sa'diyah, Sa'diyah kata, tak apa mak, biar saya buat. Biar saya buat, mesti ada muslihat. Dia pun rajin, pi ambil beras, tak sekali, pi asin, asin, asin, asin. Pi Ramli pun makan. Dia tanya, daripada mana tuan hamba masak makanan ini? Daripada bungkusan tuan hamba lah, kata Sa'diyah. Terus berdiri pi Ramli, tak jadi makan. Yang ni lah yang aku cari, nama dia perempuan. Itu menurut tafsiran pi Ramli. Cerita Musang Berjanggut 1959. Jadi tuan-tuan, yang jantan dengan laki-laki lain. Yang laki-laki ni macam tuan-tuan lah. Rajin semayang, main mengaji, bertanggungjawab, tak tahu nak ke depan dah Ustaz, eh, depan nak main macam mana dah. Tak boleh ke depan dah Ustaz. Jadi yang mana boleh renjak ke depan, renjak lah lagi tuan-tuan. Orang lain tak boleh masuk di belakang. Yang mana agak-agak tak boleh masuk tepi sana, tak pasang lampu Ustaz. Di luar tak ada lampu, kena buh televisyen di luar. Ya, baik. Begitu juga dengan laki-laki dan jantan. Jantan lain, laki-laki lain. Laki-laki itu apa yang bertanggungjawab, yang bela isteri elok-elok, yang bela anak elok-elok, itu nama dia laki-laki. Yang bertanggungjawab, yang jaga makan minum, yang baik, yang taat pada Allah. Yang ni lah yang sedikit ni. Yang banyaknya apa? Yang banyak jantan. Semayang tak tahu, datang semayang pun curi kasut, itu nama dia jantan. Semayang datang curi motor, itu nama dia jantan. Kawin-kawin dijualnya isteri dia, kawin-kawin dijual anak dia, yang tu jantan, yang tu yang ramai. Dalam banyak-banyak laki-laki ni, laki-laki tu sikit, jantan tu banyak. Jadi kita sekarang ni dikira jantan ke laki-laki tu kan? Yang ni yang banyak ni, yang ni yang banyak duduk di pusat serenti, yang duduk dalam penjara, yang melepak tak tentu hala, yang jadi tak tentu hala, yang ni lah banyak ni. Yang sedikitnya apa? Yang hak macam tuan-tuan ni, yang taat, yang baik. Yang ni lah nisbah dia, 50 perempuan macam tuan-tuan ni, seorang je nisbahnya. Jadi laki-laki bekalannya sudah tak ada, stoknya dah mengurang. Sebab tu dipanggil laki-laki spesies yang terakhir dah sekarang ni tuan-tuan. Yang baik-baik macam kita ni lah. Macam kita tu perasan lah kan. Dah sikit sangat. Yang banyaknya yang tak genih lah. Tak reti semayang, tak reti baca Quran. Apa pun tak reti. Dia cerita lah bak Yahudi ke, bak Israel ke, bak kemelut politik. Dia peduli apa? Dia kerja dia, dia nak rambut panjang. Dia kerja dia nak rambut tajam. Yang tu banyak. Yang ni kita nak ambil jadi suami menantu ke? Dah. Sebab tu tinggal macam kita, dia tinggal sikit, perempuan ramai. Habis tu macam mana nak selesaikan masalah perempuan ramai, laki-laki yang baik ni sikit Ustaz? Tu yang datang poligami tu. Dia nak masuk juga tu. Yelah, itulah cara nak menolong pun. Takkan kita nak kahwin dengan penagih dadah, perompak dan sebagainya. Yang baik-baik ni semua dah kahwin dah. Yang bertanggungjawab ni semua dah ada hak mutlak masing-masing dah. Sebab itulah kita buat perkongsian pintar. Pergi kerja, kongsi kereta kan. Semua kita buat perkongsian. Termasuklah suami pun. Zaman sekarang terpaksa dah kita kena terima hakikat. Terpaksa berkongsi laki-laki. Kerana stok laki-laki sudah tak ada tuan-tuan. Yang banyaknya stok jantan. Dia kata Ustaz, jantan-jantan lah Ustaz. Janji saya tak nikah 2-3. Terpulang. Nak bahagia tak bahagia itu kita tanggung kemudian. Baik, dan bermula banyaknya perempuan, sedikit laki-laki ini menjadi alamat kiamat. Adakah telah zahir sekarang? Menurut hitungan dan banci kerajaan, tiap-tiap negeri menunjukkan perempuan lebih banyak daripada lelaki. Istimewa zaman kita ini, bertambah banyak jua perempuan itu dengan sebab kebangkitan perang yang membunuh lelaki-lelaki banyak. Satu. Dan akhirnya meninggalkan jandanya. Tetapi belum sampai lagi seperti mana sabda Nabi, hatta yakuna li khamsinam ra'atan qayyimun wahidun. Hingga jadilah 50 orang perempuan seorang pengurus laki-laki. Maka pengurus ini ada kalanya kerana tidak ada laki-laki yang memerintah, maka pengurus itu menolong-nolong menjalankan maslahahnya. Ataupun 50 perempuan itu isteri seorang laki-laki, berkahwin lelaki sampai sebanyak itu kerana telah hapus ilmu ataupun zahir kejahilan. Ada juga yang berpendapat demikian. Atau tiada ia berilmu, maka ia berkahwin hawa nafsunya menjadi 50 perempuan di bawah perintahnya, diperintahnya dan diperbininya. Ini nama dia Datuk Casanova ni. Bukan 50, dia saja 70 kan, 60 orang. 60 orang diperbini dan diperintah. Sampai ada suami-suami yang nak bunuh diri mula kecewa isteri dia dipermainkan oleh Datuk Casanova. Bukan setakat dia makan duit, dia ambil duit, dia rampas harta benda secara perlahan-lahan, termasuklah juga dirakam perbuatan-perbuatan sumbang mereka tu. Bahaya ni tuan-tuan, rakam-rakam ni. Ha, dia mula lah. Saya tak mau sebut apa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan harap lah nak cerita apa-apa ustaz malam ni mesti. Saya tak mau sentuh apa tuan-tuan. Payah. Cakap payah, tak cakap payah. Jadi semua serba salah. Payah tuan-tuan. Saya kenen-kenen tuan-tuan faham sudah. Sebab tu kena jaga sungguh. Walaupun perbuatan tu dengan suami isteri, tak usah duk rakam-rakam lah sebagai tanda kenangan-kenangan. Tak payah. Ada setengah orang dia jadi satu collection pula untuk nak rakam perbuatan suami isteri. Isteri dia tak apa abang, tak apa ya, kata dia. Sama-sama kita je. Buatnya anak tengok, buatnya orang lain tengok, pergi hantar repair handphone dekat kedai Cina handphone tu. Wah, ini duit lah. Sudah tuan-tuan, dia tak payah lah tuan-tuan. Tak payah. Benda zaman sekarang ni macam-macam boleh jadi. Asal-asal nak kenang-kenangan, asalnya kenangan hitam. Asalnya kenang-kenangan, akhirnya jadi kenangan yang hitam. Bila dah jadi kenangan hitam, nama dia kenangan mengusik jiwa. Dia tak payah lah. Banyak masalah. Jadi macam Datuk Casanova tadi lah. Ada yang mengadu pada saya. Dia kata, ustaz, kita ni nak tackle suami, nak tackle suami, nak bagi suami jealous. Jadi saya saja-sajalah SMS dengan laki-laki lain. Untuk bila suami saya baca SMS tu, dia jadi jealous, bertambah dia sayang. Jangan. Takut dicerainya tak pasal je. Tak payahlah tuan-tuan, nak sana, nak sini, tak payah. Tuan-tuan SMS je dengan isteri tuan-tuan, SMS sajalah dengan suami, lebih bahagia. Tak payahlah nak bagi jealous suami, kita SMS dengan jantan lain. Kok jadi kok lain. Tak payahlah nak bagi isteri bertambah sayang pada kita, kita ada buat-buat hubungan saya-saya nak usik isteri. Tak payah, kok jadi kok lain. Zaman sekarang ni, budak sekolah pun kena pukul masalah perempuan. 24 orang, balon dia seorang. Hanya berebut gadis. Tingkatan 4. Dia tingkatan 4, makwa pun tingkatan 4. Pergi makan KFC, balik 24 orang tunggu. Orang suruh pergi sekolah mengaji, hang berkasih-kasih ni apa ni? Zaman sekarang, zaman orang bom petrol kat kereta cikgu. Bakar tayar kereta cikgu. Zaman kita zaman sekarang ni. Jadi tuan-tuan, nak mengeratkan kasih sayang bukan dengan cara macam itu. Eratkan kasih sayang tuan-tuan sendirilah boleh faham. Kalau kita nak balik, kita mesej dekat isteri, abang nak sampai lagi 20 minit, tunggu di pintu ya. Kan seronok tu. Abang nak balik ni, apa makanan di dapur dah siap ke belum? Mesti seronok tuan-tuan. Abang tengah kuliah ni, malam ni jangan lupa tom yam tau. Mesti seronok. Tak payahlah kita buat benda-benda bodoh berhubungan dengan laki-laki lain semata-mata nak menambah kasih sayang suami atau isteri kita. Baik, yang ke-167, masalah raja yang kuat membunuh dan menumpahkan darah manusia di muka bumi. Sesungguhnya telah menjadi raja muslimin selepas daripada kewafatan Nabi beberapa orang daripada orang Arab. Mangkat seseorang diganti pula oleh seorang yang lain. Hinggalah sampai kepada seorang raja yang sangat terkenal namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang menumpahkan darah manusia. Pada masa dia menjadi raja orang Islam, beberapa orang daripada sahabat Nabi dibunuhnya. Malah beberapa orang sahabat Nabi masih hidup di zamannya, salah seorang daripadanya bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya dah sebut pada tuan-tuan, Anas bin Malik ialah khadam Rasulullah, orang yang berkhidmat dengan Nabi hampir 10 tahun. Dan dia adalah seorang yang kaya kerana didoakan oleh Nabi jadi kaya. Dia orang yang panjang umur dan mempunyai anak yang ramai. Kerana tiga benda ni, opah dia minta. Opah dia minta pada Rasulullah, cucu saya ni Rasulullah, berkhidmat pada Rasulullah. Boleh tak Rasulullah doakan pada cucu saya ni tiga benda? Yang pertama panjang umur, yang keduanya banyak anak, yang ketiganya kaya. Nabi pun doa dan doa Nabi ni mustajab. Tiga benda ni dia dapat. Dalam riwayat sebut Anas bin Malik, sebelum dia mati, dia sempat kebumikan 120 orang anak dia. 120 orang anak dia, dia kebumikan dulu. Anak mati dulu, pak belum mati. Ramainya anak tuan-tuan. Ya, ramainya anak dan banyaknya isteri hamba Allah ni dan kayanya dia. Maka di dalam pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf menjadi raja muslimin, telah banyak dibunuhnya orang sampai berpuluh-puluh ribu orang. Orang buat salah sikit aja pancung. Salah sikit aja pancung. Lintas depan dia saja pun bunuh. Yang kata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, belum masuk lagi yang mati dalam penjara, belum masuk lagi yang kena penjara, belum masuk lagi yang dia pergi berperang. Sama-sama Islam, dia perang, dia bunuh beribu-ribu dah. Yang dia bunuh dengan hukuman dia pun jatuh berpuluh ribu. Sampailah dalam riwayat dia membunuh 120 ribu orang. Tak termasuk dalam kes-kes pembunuhan dalam penjara, kematian dalam penjara dan kes-kes kematian luar jangka. Bukan kematian perang dan sebagainya. Dan dengan sebab sedikit tersilap atau terlanggar di hadapannya, sudahlah disuruh orang membunuh akan dia atau dipenjarakan. Maka tidaklah sunyi daripada tiap-tiap hari orang yang mati kena pancung dengan sebab tersilap sedikit atau kena syubhah. Dan inilah sehabis-habis raja yang zalim dan dalam sejarah bahawa ia seorang raja yang zalim dan penumpah darah manusia. Dan di antara sahabat yang masih hidup di zaman itu ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Hajjaj ini jadi imam. Al-Hajjaj jadi imam sembahyang. Makmum dia siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang tanya pada Abu Hurairah, "Kamu jadi makmum pada raja yang zalim?" Kata Abu Hurairah, yang zalim itu dia. Tetapi bila dia jadi imam, semayangnya itu selagi mana tidak bercanggah dengan hukum syarak, semayangnya sok di belakang dia. Yang zalim itu dia, lantak dia lah. Tapi bila dia semayang, dia jadi imam, selagi mana perbuatan rukun semayangnya sok, sok lah aku duduk di belakang dia. Serupa tuan-tuan lah, tu imam tu kaki nombor ekor. Selera nombor dalam bukit. Masalah dia tikam nombor, dia punya batal. Mana kita tahu dia tikam? Habis tu dalam bukit nampak ustaz, mungkin dia kutip tengah jalan. Kita tak tahu. Tapi dalam perbuatan dia semayang, fatihahnya betul, semuanya betul, sah kita ikut dia. Masalah dia, dosa dia, dia tak diangkat ke langit, tu dia punya pasal. Semayang kita sah, dia sah jalan. Cuma dia main tikam nombor ekor atau dia makan riba, dia tak terangkat ke langit pahalanya, tu dia punya pasal. Kenapa kita nak siasat dia juga? Mungkin dia tikam nombor ekor semalam, masa dia ambil wuduk, dia dah taubat. Masa ambil wuduk, kita tak tahu. tengah dia tu basuh tangan tu, dia tengok tangan ni, tangan ni tak malu, hari tu tikam nombor, sekarang nak ambil semayang pula. Astagfirullahalazim, aku taubat lah. Dia taubat, mana kita tahu. Dia naik tangga tu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dia taubat, mana kita tahu. Jadi zahirnya bila kita tengok dia semayang tu sah, bacaan dia betul, rukunnya betul, jalanlah, sahlah semayang. Jangan tuan-tuan tertanya-tanya pula, duk bisik dalam hati, dia ni sah ke judi tiga nombor semuanya ada ni. Tuan-tuan tu yang tak diterima semayang sebab semayang tak khusyuk. Nyesek pun ikut belakang dia. Jadi jangan nampak salah orang lagi, tengok satu solat kita dulu. Bukankah Allah kata ada pada aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, telah berjayalah orang yang yang bertakwa, telah berjayalah orang-orang yang berjaya ni siapa? Yang beriman ni siapa? Orang yang sembahyangnya khusyuk. Baik. Jadi dia ni jadi imam, termasuklah makmum di belakangnya ialah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah orang yang paling banyak menghafaz hadis Nabi, pelajar Nabi, ketua pelajar, apa nama, orang-orang yang belajar dengan Nabi, ada 300 ahli sufah. Zaman Rasulullah ada 300 pelajar pondok yang belajar pondok dengan Nabi. Yang tidur dekat masjid, yang belajar di serambi masjid, dipanggil sebagai ahli sufah. Mereka ni ada 300 orang. Memang tiap-tiap kali Nabi bagi kuliah, Nabi bagi khutbah, mereka inilah yang akan duduk depan-depan menghafaz hadis Nabi. Ketua pelajarnya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau dia orang yang sangat alim pun masih lagi bermakmumkan kepada seorang raja yang sangat-sangat zalim. Tuan-tuan bandingkan dengan kita, dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam masanya itu telah pergi beberapa orang sahabat Nabi mengadu kepada Anas bin Malik tentang kekejaman, kekejaman raja mereka yang bernama Al-Hajjaj. An Zubair bin Adi qala dakhalna ala Anas bin Malik qala fashakkawna ilahi. Ustaz Zuhair ni sat depan, sat belakang, sat kiri, semuanya ada. Oh, ini dialah tuan-tuan nak jadi penganjur ni, nak jadi penganjur ceramah macam inilah. Selagi tak selesa jemaah, dia pun tak puas hati. Tuan-tuan kalau jadi penganjur jemaah, penganjur kuliah, macam Ustaz Zuhri, Ustaz dia terbit belah situ, Ustaz dia terbit belah sana, Ustaz dia duduk belakang, tuk-tuk main duduk sini. Paksa apa? Paksa dia nak menjadikan kuliah kita ni selesa. Ustaz selesa, hak mengaji selesa, yang ambil gambar pun selesa. Penganjur bukan boleh duduk diam-diam. Saya ni mai pada jauh tuan-tuan. Saya cakap pasal saya mai pada jauh lah. Saya mai daripada rumah saya tadi pukul 5.45 minit pagi. 5.45 ni tuan-tuan saya mai. Nak mai ceramah kat tuan-tuan. Singgah sana, singgah sini. Pak saya apa? Pak saya nak mengajar. Kadang-kadang bila kita mai jauh-jauh, yang menganjur kita, jemput kita ni, nak telefon pun tak mau. Ustaz di mana? Ustaz kat mana sekarang? Telefonlah. Saya bukan orang Kuala Lumpur. Saya bukan tahu selok belok. Kereta saya bukan ada GPS. Kereta jenis lama punya. Mana ada GPS? Tak sesuai dengan GPS. Kadang-kadang nak tolong telefon pun tak mau. Saya sedihlah tuan-tuan. Saya tengok. Ini minta maaf lah kalau tuan-tuan beli CD ni. Kau saya cakap ni, kau beli ni terasa pula. Kita main duk melilau-melilau. Tak mana lah, syek-syek ni mana lah. Aku tahu surau tak mana. Nak tunggu telefon ni jemput tak? 9:30 tak telefon. 9:40 tak telefon. Bila nak start ceramah ni? Sampai kita patah balik, baliklah. Baliklah tak tahu nak pergi tak mana. Ustaz kami tunggu ni. Memang lampau tunggu. Saya duk cari ni. Tak boleh kan apa telefon saya tunggu dekat sesi minyak ke, tunggu dekat Giant ke, raksasa ke, senang saya cari. Saya bukan orang sini. Tu yang saya kadang-kadang kecewa tuan-tuan. Kita batalkan ceramah tempat lain, kita mari jauh-jauh. Penganjur nak telefon kompong, kami tunggu di sini, kami jemput ustaz tang sini, ustaz mai kami tunggu. Tunggu jemput kat lebuh raya ke, jemput dekat masjid mana-mana ke, yang senang kita cari. Ini tak. Saya bukan orang KL, saya orang Ipoh. Sebab banyak yang telefon saya, dia kata saya duduk di jalan Ipoh. Saya saya bukan jalan Ipoh. Saya kata saya Ipoh. Oh, ingatkan ustaz duduk kat jalan Ipoh. Tak ha. Apa hal kejadah dia duduk di situ? Tak ada kena-mengena saya. Jadi saya minta pada tuan-tuan, bila kita buat penganjuran kuliah dan sebagainya, tolong ambil berat. Bukan ustaz tu nak dilayan VIP ataupun super VIP. Tu, tapi tolong hormat. Telepon jadilah ustaz, okey ustaz kami tunggu kat sini ustaz, pukul berapa ustaz nak sampai? Kat zoo kah? Senang kita cari yang dah familiar dah. Imam Fi Syah Alam seksyen-seksyen mana? Saya tahu tuan-tuan. Yang saya tahu Masjid Syah Alam je. Tunggu Masjid Syah Alam, kami ambil. Betul lah, dia tak telefon. Ini yang saya rasa sedih. Ya, dengan orang yang menganjurkan program ni kadang-kadang dia tak erti. Dia nak menganjurkan satu-satu program. Baik, daripada An Zubair bin Adi qala dakhalna ala Anas bin Malik qala fakashawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Telah masuk kami ziarah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka mengadulah kami kepadanya akan barang yang kami jumpa daripada Al-Hajjaj bin Yusuf tentang kezalimannya, dan kami khabarkan kepadanya hal ehwal kezaliman Al-Hajjaj, macam mana nak buat. Lalu dijawab oleh Al-Hajjaj, dijawab oleh Anas, faqala ma min amin illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tuan-tuan baca betul-betul hadis ni, ni hadis hasan. Saya bila baca hadis ni tuan-tuan, tak apa, kita bagi makna dulu apa maksud dia. Maka kata Rasulullah, kata Rasulullah, tiadalah daripada setahun kepada setahun melainkan tahun yang kemudiannya itu lebih jahat daripada tahun lepas. Besar balanya, besar jahatnya, besar celakanya daripada yang dahulu, sampailah kamu jumpa Tuhan, yakni sampai kamu mati. Ini hadis hasan daripada Nabi. Nabi kata, di akhir zaman, pemerintah yang ganti, pemerintah yang ganti itu lebih buruk daripada hak diganti itu. Tentang bahan tu. Berapa banyak dulu-dulu orang tu kata, insyaAllah lah, mai hak baru ni okey kot, dia dia lembut sikit lah, hak dulu teruk sangat. Lembut-lembut dia pun tuan-tuan, macam-macam benda jadi. Dulu kita dah kata hak dulu lah, hak dulu lah pencin pun. Kita kata ni dia pun tak lama lah, pencin elok lah pun tu, apa nama, apa nama. Lepas tu kita dah harap hak mai ganti ni lah. Kita dah harap dia mai lah, elok lah kot. Tak elok juga tuan-tuan. Macam-macam benda naik, tak turun-turun dah. Tutup kita kata, insyaAllah kot tak lama dia pun nak turun mai hak baru ni pun. Tak lah tuan-tuan, baca pada hadis ni nampak gaya, gelap masa depan. Ni tak ada kena mengena hidup dan mati ni tuan-tuan, ni kena faham. Selagi mana tidak lantik orang yang berpegang pada jalan agama ni tuan-tuan, macam-macam. Ni bukan saya kata, ni hadis. Dia kata kira-kira hak lama lu baik sikit pada hak ni pula dah dia. Dah timbul pula dah kata-kata tu. Kalau macam ni baik hak dulu bagus lagi. Cakap pun tak apa nak tidur sangat kita dengar dia cakap. Hak ni kita pun tak faham dia nak kata apa. Tak dia tinggi, tak dia rendah, tak dia melereh. Dia nak kata apa? Ha, ni dia hadis tuan-tuan. Yang saya, bila saya baca hadis ni saya menung. Yang akan datang ni dia kata yang semalam, semalam lagi teruk pada hak dulu. Yang hari ni pula lagi teruk pada hak semalam. Pendek kata, kita semakin teruk sampai bila? Sampai mati. Maka jikalau gitu hari ini lebih baik daripada besok dan besok lebih baik daripada lusa, maka mahulah sekalian kamu sabar. Bila jadi macam tu apa nak buat ustaz? Mahulah kamu sabar dalam masa hidup di dunia yang sekejap. Nak buat macam mana sabar lah. Tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Kena sabar banyak-banyak. Cakap lebih-lebih kan? Macam-macam orang duk tunggu. Payah tu yang saya kata tadi, payah. Ustaz-ustaz kata apa tu? Saya tak kata apa malam ni, payah. Tuan-tuan tak apalah balik tidur. Saya ni tak siapa-siapa akan panggil nanti, payah. Baik tu susah. Cakap. Kita baca kitab tu dah. Susah tuan-tuan. Cakap-cakap. Payah tak cakap. Payah. Cakap ni benda hadis. Tak cakap benda tu sebutlah hadis. Bila kita cakap ada orang marah. Ini yang jadi payah. Tapi Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 36, ayat 37, kalau tuan-tuan rajin balik rumah buka. Allah Taala sebut waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. siapakah yang lebih baik daripada orang yang berkata-kata, yang menyeru kata-katanya kepada Allah dan menyuruh orang berbuat amalan soleh, dan dia berani berkata, aku ni orang Islam. Inilah tiga manusia paling baik, tiga kata-kata yang paling baik yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat. Allah kata manusia yang paling baik ialah manusia yang menyeru kepada Allah, mimman da'a ila Allah. Sebab itu saya malam ni saya tak nak sentuh politik. Payah. Saya sentuh mengajak tuan-tuan supaya faham agama Allah. Menyeru kepada Allah. Tuan-tuan fahaman apa-apa pun yang mengikuti CD kita ni. Fahaman PAH ke, fahaman UMNO ke, ADIL ke, lantak tuan-tuan lah. Tapi ingat, mesti membawa kepada Allah. Mimman da'a ilallah. Jangan bawa perjuangan tuan-tuan lain daripada cita-cita kepada Allah. Yang ni tuan-tuan kena faham juga. Menega ke? Menega untuk Allah. Berkeluarga ke? Berkeluarga untuk Allah. Ha. Ya. Ni, yang ni Allah kasih tuan-tuan. Dia pusing, pun main duduk depan. Yang ni Allah paling kasih. Malah Allah malu dekat dia. Sebab dia nak mari duduk juga-juga tu. Allah ampunkan dosa dia. Tapi dia tak ada dosa. Dia kecil. Kan ada tiga jenis manusia. Mengaji ni ada jenis tiga jenis manusia. Saya sebut ni manusia hak lambat datang. Manusia yang awal datang ni kira baik semua lah macam tuan-tuan ni. Manusia yang lambat datang ni ada tiga. Yang pertamanya dia duduk di muka pintu. Tak mana pun nak masuk. Dia tengok ujung ada kosong. Dia terus main duduk macam Allah ni. Dalam yang lambat ni dia paling bagus. Allah ampun dosa dia. Yang nombor dua ialah manusia yang main lambat. Tapi nak masuk juga. Dia cari-cari akhirnya dia duduk tepi tangga tu. Dia nak masuk malu pasal dia lambat. Kuasa pun dah penuh. Allah malu pada dia. Eloklah kamu duduk situ. Kamu baik juga. Yang nombor tiga dia tengok-tengok penuh. Penuh dia belah tu. Ni pun ada hak nombor tiga. Jadi dalam yang lewat main mengaji ni ada tiga golongan. Nombor satu macam adik kita. Nombor dua hak baru sampai tu. Dia duduk tepi pintu tu. Hak nombor tiga dia tengok-tengok ramai dia belah. Nuh dia singgah habis makan sup dia bok. Jadah nak pergi kuliah Ustaz Kazim. Penuh sesak aku balik. Yang ni paling rugi tuan-tuan. Tapi dalam tiga orang ni siapa paling terer pahalanya? Tuan-tuan yang datang awal. Yang datang awal ni paling besar pahala. Lebih besar daripada adik kita ni. Dalam orang yang mari lambat yang paling besar pahala apa? Dia. Maksudnya dia berani main duduk depan. Baik, kemudian kata dia sabarlah bila sampai hari itu. Tiada senangnya dan tiada istirahatnya dalam dunia. Memang tuan-tuan. Mana ada istirahat? Saya sekarang nak baca paper pun. Pening nak tengok TV pun tak apa nak gamak lah. Letih lah tuan-tuan. Sat kata macam ni, sat kata macam ni. Tak tahu nak baca apa, tak tahu. Macam gila-gila lah kot. Tak ada tuan-tuan. Letih tuan-tuan. Sat macam ni, sat macam ni. Bila nak aman kita? Ini dia hak kitab dia sebut. Dia kata tak ada senang dan tak ada rehat dalam dunia ini. Pastilah sekalian kamu rasai hal ehwal dunia. Di Gaza tak selesai, di sini tak selesai. Mai Obama pun tak selesai. Kita ingat Obama nak tarik askar daripada Afghanistan, dia tokok lagi pula dah. Obama kata kita tambah lagi tentera Amerika di Afghanistan. Ingat dia nak kurangkan. Bila nak selesai tuan-tuan? Ni kita kata tak selesai. Ada bendanya kadang-kadang kita suka. Ada perkara kadang-kadang kita suka. Oh kita seronok lah. Dia masuk belah kita kan. Tuk dia masuk. Oh inilah kehendak rakyat. Dua tiga hari lepas tu pula dia lompat pula nak pula dah. Kadang-kadang tak suka pula dia kata. Ni apa lompat pula ni? Kita mudah pening tuan-tuan. Sebab itu untuk akan datang tuan-tuan, kita ni dalam bab kita ni kita bukan kalah-kalah terus, bukan menang-menang terus. Kita kena faham macam itu. Dia ada naik turun, naik turun. Sebab tu kita kena sabar, relax-relax, tenang-tenang. Macam kita main bola sepak lah. Main bola sepak daripada Januari main sana main sini, kalah menang, kalah kalah kalah menang, akhirnya dua masuk final, Selangor dan Kedah masuk final. Lawan referee pula Allah. Tak berapa nak adil pula referee ni pun. Salah lah kita. Katalah Selangor kalah dengan Kedah lawan bola. Terlentang pemain tak padang. Aduh, letih sungguh aku main. Daripada awal tahu tiba-tiba kalah. Hak menung pada, hak menangis pada. Relax lah. Yang Kedah dapat piala Malaysia tu bukan dia dapat terus. Bulan satu, dia bertanding balik. Sebulan je rehat, akhir 28 November final. Bulan Disember rehat, dia usunglah piala tu mimpi merata-rata pun. Nanti tahun depan bertanding balik. Bila nak bertanding balik tu, kita buatlah betul-betul pemain-pemain kita. Jangan ambil pemain yang suka melompat. Kita nak pemain yang suka berlari, yang boleh rembat gol. Yang ni yang kita kena nak susun strategi balik. Lepas ni kita kaji betul-betul dah. Hak suka lompat aku tak mau. Sak sana, sak di sini. Bola bukan boleh lompat-lompat. Bola kena kejar, kejar, yuk kejar. Perak pun tak pakai dah. Kejar, yuk kejar. Duk kejar tau kalau tak gol nak buat apa? Kejar bola tapi tak gol. Sekarang dah tukar dah. Skor, yuk skor kita ni. Itu yang kita nak. Kalau kata jurulatih kita tak berapa kemas, tukar jurulatih baru. Referee Ustaz, referee tu pun tua dah. Tak berapa lama dah, ambil lah. Esok tukar hal lain lah. Tapi kita kena sabar lah. Janganlah pergi mengamuk, pergi bakar stadium. Nanti kita digantung kerana merosakkan harta benda awam. Janganlah pergi pukul referee tu. Nanti kita kena katuk dengan FRU. Tuan-tuan fahamlah ni. Ini saya cerita bab bola ni. Saya tak cerita bab lain ni. Jangan tuan-tuan pergi sepakkan padang. Tu kalau padang kita dah sepak rosak-rosak habis rumput-rumput. Di mana kita nak lawan bola sepak lagi? Biar. Tak apa. Kali ni apa menang. Apa ada bantuan pemain tambahan yang ke-12. Tak apa. Tahun depan kita susun lain. Ni yang dia kata sabar. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Baik, kemudian. Dia kata kadang-kadang kita suka, kadang-kadang duka, dan sebentar rasa sedap. Main sikit lagi, tenang hati. Oh, relax, tenang. Lah, susah hati dan keluh kesah. Inilah dia di akhir zaman. Tiada ada ganti tahun melainkan yang telah lepas lebih baik daripada yang akan datang. Sebab itu dia kata sabar. Nabi bersabda, sami'tu hadza min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, aku dengar perkataan ini, hari ini lebih baik daripada hari besok. Hari besok lebih baik daripada hari lusa adalah daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Jadi yang bila kita dah faham hadis macam ini, kita boleh buat persiapan. Sebab tu saya katakan tadi, selagi kita tak ikut cara Rasulullah, selagi itulah menimbulkan masalah kepada kita. Jadi betul-betul kita ikut cara Rasulullah. Berpolitik cara Rasulullah, bermimpin secara Rasulullah, berhadapi situasi dengan cara Rasulullah, insya-Allah kita ni akan selamat. Baik, masalah yang 168. Isi bumi menjadi kafir. Tanda kiamat yang keseterusnya ialah habis kafir isi bumi. Tak ada siapa lagi yang menyebut kalimah Allah. An Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidaklah berlaku kiamat sehinggalah tak ada siapa lagi yang sebut dalam muka bumi Allah Allah. Tuan-tuan boleh tengok, ada tak surat khabar yang tak sebut nama Allah dalam harian dia itu? Dalam sehari tak sebut nama Allah. Tuan-tuan buka radio, ada tak dalam radio tu yang langsung tak disebut kalimah Allah? Ada tak siaran televisyen yang tak disebut kalimah Allah dalam siaran dia? Ada tak manusia yang bila bercakap langsung tak disebut nama Allah dalam percakapan dia? Kalau tuan-tuan boleh nilai kaji tengok, benda ini sudah hampir-hampir berlaku. Ada orang yang bagi salam pun tak bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada dah, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Tak sebut dah insya-Allah, alhamdulillah, tak ada dah. Tetapi hadis ini nak menggambarkan kepada kita bahawa orang yang beriman, orang yang Islam yang sebut nama Allah habis mati. Macam mana cara mati? Caranya ialah Allah menghantar angin sejuk. Angin sejuk ini menyentuh orang yang beriman, menyentuh orang Islam yang masih sebut nama Allah, orang itu akan mati. Dan selepas orang yang beriman ni mati, orang yang Islam ni mati, tinggallah orang-orang yang tak sebut nama Allah, mereka ini sajalah yang akan kekal. Dan sebelum kiamat datang, merekalah yang akan menghuni bumi ini. Mudah-mudahan kita matilah dulu sebelum jadi macam itu. Sampailah angin sejuk ni datang, dia bunuh semua orang Islam yang sedut, yang terasa sejuk dengan angin ini, mati. Yang tinggalnya ialah orang kafir atau orang Islam yang tak sebut nama Allah. Yang ni belum berlaku. Dan ianya adalah tanda kiamat yang besar yang akan berlaku sebelum datangnya kiamat. Dan yang ke-169, bumi memuntahkan emas dan perak. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqiul ard aflaz kabidha amsal al-ustuwani min az-zahab wal fiddah. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimuntahkan oleh bumi, akan dikeluarkan oleh bumi bongkah-bongkah yang amat besar daripada hati bumi, yakni daripada tengah-tengah bumi dan dalam bumi, akan dimuntahkan sebesar-besar tiang, sebatang-batang tiang daripada emas dan perak. Yang ini pun belum berlaku. Tuan-tuan boleh bayang tak sebesar tiang tu emas dan perak? Siapa nak ambil? Siapa curi, potong tangan. Pencuri pun tak kebulok daripada emas tu. Dia kata kalau aku nak curi ni sampai tangan aku kena potong, tak payahlah. Akhirnya tak ada siapa lagi mencuri di zaman itu sebab emas dan perak sudah terlalu banyak. Orang tidak lagi mengambil emas dan perak dan tak dipedulikan. Ditinggalkan merata-rata tepi jalan. Itu tanda kiamat yang besar yang belum berlaku kepada kita. Dan tanda kiamat yang terakhir, masalah 170. Orang hina dina jadi kaya dan jadi bertuah. Ha, yang ni tak tahulah tuan-tuan berlaku ke tidak. Kita baca tengok huraian dia. Ini satu lagi tanda-tanda kiamat yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis yang akan datang, iaitu menjadi kaya dan bersenangan dalam dunia orang yang asalnya tidak baik. Orang miskin sekarang jadi kaya raya. Orang yang kutu dan hina dina jadi kaya raya. Yang berasal daripada anak baik dan berbangsa turun menurun menjadi hina dina dan kutu-kutu pekan serta cukup fakir dan miskin. Sebaliknya, orang yang baik-baik jadi kutu pekan, jadi hina dina dan semakin. Orang yang asalnya teruk jadi kaya, orang yang asalnya kaya jadi teruk. Dah berlaku belum? Hadisnya begini. An Huzaifah bin Al-Yaman qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yakuna as'adan nas bid-dunya Luka ibnu Luka. Tu dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sebut bahasa orang utara dipanggil kokak. Ni kokak punya orang. Kokak ni kira teruk lah. Arab sebut Lukak bin Lukak. Kira memang teruk lah, kata Rasulullah daripada Huzaifah Al-Yaman. Telah bersabda Nabi, tidaklah berdiri kiamat hingga jadi yang paling bertuah manusia di dunia kutu anak kutu. Kutu pekan bin anak kutu pekan. Itulah yang jadi kaya. Cuba tuan-tuan tengoklah kan. Tengoklah manusia hak kaya-kaya kan. Asal-asalnya siapa? Tuan-tuan tengok baru ni dikeluarkan manusia-manusia paling kaya di negara antah berantah. Baru ni dikeluarkan. 2-3 hari lepas keluar pun. Cuba tuan-tuan tengok daripada hak nombor 1, hak nombor 10. Asal mereka tu siapa? Asal man ni rambut botak depan ni. Potong tocang belakang. Duk kerja lombong. Jadi kuli lombong lah jadi apa? cuba tuan-tuan tengok hak kaya-kaya tu. Asal main degree antah berantah tu. Main buat ladang getah dengan buat rel kereta api. Main cawat berkelip badan. Lah jadi apa? Ni hak Nabi sebut dalam hadis ni. Dia kata apa? Maka pada masa ini telah zahir yang demikian. Iaitu orang yang asalnya turun-temurun berharta serta kaya raya. Tu siapa? Siapa? Tak tahu. Antah berantah mana tak tahu. Dulu kita tuan tanah. Tanah. Nama pun tuan tanah Kedawung. Tuan tanah. Kaya raya dulu. Dan kaya raya. Berbangsa anak baik-baik. Tiba-tiba sekarang jadi papa dan miskin. Dulu kita paling kaya. Lah. Yang paling banyak kena buang kerja. Kena kemelesetan ekonomi siapa? Yang duk kerja jadi hamba dia puas apa? Nabi sebut lah. Dia kata seolah-olahnya dia berasal daripada orang hina dan orang-orang kutu pekan atau orang-orang hina kampung. Padahal kita tuan tanah. Tanah bukit kita punya. Tanah bendang kita punya. Tanah ni kita punya. Tok nenek kita semua kaya-kaya. Tapi apa yang jadi kepada pewaris tok nenek tadi? Tuan-tuan pergi ke tandas awam, siapa duk cuci jamban? Tetapi tengok pada orang yang duduk sedut taik. Siapa yang duduk sedut taik? Tetapi tengok hak duduk jaga tiap-tiap malam tak tidur-tidur tu siapa? Jagalah. Cuba kita fikir tengok. Ni hak Nabi sebut ni. Jadi, padahal kita ni tuan. Asal kita tuan. Tanah ni kita punya. Sekarang kita jadi hamba mereka. Dulu mereka main. Mereka hamba kita. Lah kita hamba mereka. Dan orang-orang yang berasal turun-temurun, hamba sahaya, orang dan kuli serta pakir miskin, tidak mempunyai bangsa anak yang baik-baik, tiba-tiba sekarang pula menjadi pemimpin orang. Itu yang saya malas baca. Lagi tuan-tuan marah saya pula. Ha, tu nak kenain siapa pula. Betul tuan-tuan, ini hadis Nabi. Depa pula jadi pemimpin kita. Tak kiralah belah mana pun. Belah sana pun mereka pemimpin kita. Belah kita pun mereka pemimpin kita. Ini saya kata sebuah salah nak cakap. Saya bercakap ni mimman da'a ilallah. Saya bercakap ni atas dasar Allah. Atas dasar hukum. Tapi orang kita salah faham. Tengok. Dia nak kena, dia nak kata kita. Bukan nak kata kat kita. Kita kenalah terima hakikat. Kalau benda tu kena batang hidung kita, kita kena terima hakikat. Perbetulkan balik benda itu. Depa ni bila kafir, tak tahu agama apa, tak tahu apa, bila depa buat benda tak elok, kesannya pada kita balik yang nak pada Islam. Depa peduli apa dengan berzina, peduli apa dengan minum arak, depa kafir. Tapi dengan sebab kita baik dengan depa, kesannya pada kita. Kita nak Islam, kita nak perjuangkan keadilan, kita nak perjuangkan kebaikan. Keadilan Islam. Tapi dengan sebab dengan mereka ni yang tak ada kenai agama ni, mereka buat benda tak elok, tepih pada kita. Orang yang dah benci pada kita, tiba kita pula. Kita nak jawab pun payah. Ayah ni yang berhati-hati. Dulu lagi saya dah sebut, berhati-hati di jalan raya. Tapi orang marah saya. Ustaz ni belah mana? Saya kata saya belah Islam. Tapi ustaz cakap macam tak sokong kami. Saya cakap kalau tak kenal tu namanya nasihat. Berhati-hati. Ni dialah jadi sekarang ni. Benda ni kan jadi isu berpanjangan. Depa tu asal apa? Sekarang dah jadi pemimpin orang. Dan jadi ketua dan penganjur pula. Asalnya datang selai sepinggang, naik tongkang. Dan menjadi kaya raya dan mulia bermegah ke sana kemari di dalam bersedak-sedak nikmat dunia. Saya nak baca ni pun saya takut. Dan setengahnya asal kapi Cina sengkit atau Hindu paria yang makan bewak. Saya nak baca pun saya takut. Tapi kena baca juga lah. Asalnya dia kata kapi Cina sengkit Hindu paria yang makan bewak. Ialah pula yang sekarang ni tinggi nama dan buat menyambung dalam dunia dan bermegah-megah bersedak dalam nikmat senang dan kaya dunia dalam tangan mereka. Itulah tanda-tanda kiamat. Hadis ini ialah hadis hasan lagi gharib. Tuan-tuan nak setuju tak setuju ni hadis Rasulullah. Itulah tanda kiamat. Asal mereka jadi apa? Lah mereka tuan kita. Mewah jalan ke sana kemari bangga. Nak cakap apa pun boleh dah. Nak kata apa pun tak apa dah. Mereka dah jadi ketua kita. Kita pula kena taat dengan mereka. Terus heran. Kata Rasulullah, itu tanda kiamat. Kalau tuan-tuan tak setuju apa saya cakap ni, jangan marah saya. Tapi marah Rasulullah. Ni hadis Rasulullah. Saya tak tokok, saya tak tambah pun. Saya baca hadis tulis. Boleh? Macam tak setuju je. Baik, habis tanda-tanda kiamat. Kita akan baca pula tanda kiamat pada bulan akan datang, insyaAllah. Tanda-tanda mustahak turun bala. Hapus rupa asal dan mustahak ditelan bumi atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada sahabat yang duduk di Israel. Dia belajar di Israel. Dia datang jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya belajar tentang beberapa perkara di negara Israel. Dan dia ni bukan orang Malaysia. Dia bukan orang Malaysia. Dia orang luar pada Malaysia. Dia mai jumpa saya. Dia kata, ustaz, kalau ustaz pergi tengok perempuan-perempuan Yahudi yang tua-tua bangka ni, bila muda-muda ni lawa, ustaz. Tapi bila mai tua-tua ni, ustaz, misai pun ada. Perempuan tua-tua ni muka ni berbulu ni, tumbuh bulu ni. Saya nak tanya pada ustaz, yang ni ke yang Allah sebut dalam Quran yang rupa mereka tu ditukar menjadi beruk, ataupun yang Allah sebut dalam Quran kunu qiradatan khasiin, jadi kera-kera yang hina? Betul ustaz, muda-muda ni lawa, segak-segak mai tua ni musai tumbuh perempuan-perempuan dia ni. Hak jantan tu memang ada misai lah. Ni hak cerita ni perempuan tua. Saya kata, wallahu a'lam. Jadi insyaAllah saya akan cerita pengalaman saya dengan Yahudi, dengan cerita dia duduk di Israel ni besok pagi. Ya, apa yang dia belajar di Israel selama beberapa bulan, dia bawa mai cerita pada saya. Dia minta saya sebarkan dalam kuliah tentang Yahudi ni, tentang Israel ni, apa yang dia buat, cara pendidikan mereka. Yang tu saya akan sentuh ijtimak pagi besok insyaAllah. Maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.